الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله pembahasan yang lalu kita masuk pada pembahasan awal tentang permasalahan tasalsulul hawadits yang Imam Ibn Abil Is rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa firqah yang mereka berbicara pada masalah ini dengan batil. Baik itu dari kalangan Qullabiyah, Asy'ariyah maupun Jahmiyah. Yang konsekuensi dari kalam mereka kalau kita perhatikan secara umum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebelumnya tidak bersifat kemudian muncul darinya suatu sifat. Kita baca dulu kelanjutannya, kemudian nanti kita simpulkan dengan kalimat yang lebih sederhana insyaallah ta'ala. Qalatil Jahmiyah wa man wafaqahum. Ya. Orang-orang Jahmiyah mengatakan dan siapa saja mencocoki mereka, nahnu la nusallimu anna imkanal hawadithi la bidayatalah. Lakin naqul imkanul hawadithi bi syarti kauniha masbuqatan bil adam la bidayatalah. Jadi sebelumnya ikhwan, kemarin kita baca bahwasanya pokok dari perkataan orang-orang Jahmiyah mengatakan terus-menerusnya hawadits itu tidak mungkin. Ketika apa terus-menerus dalam artian tasalsul fil madhi, yaitu di mana makhluk itu sebelumnya masih ada makhluk, sebelumnya masih ada makhluk. Sebab makhluk itu mesti ada permulaannya. Karena hawadithlah awalalaha, makhluk yang tidak punya awal itu sesuatu yang apa? Yang terlarang, yang tidak mungkin. Yang berkonsekuensi berarti nah, tertolaknya persifatan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa disifati dengan sifat kalam semenjak azali, bahkan juga sifat putroh dan seterusnya. Nah, dan ini tentunya pendapat yang batil. Nah, kemudian mereka mengatakan nahnu la nusallimu anna imkanal hawadithi la bidayata laha lakin naqul imkanul hawadithi bi syarti kauniha masbuqatan bil adami la bidayatalah. Maksudnya kami tidak menerima mungkinnya makhluk-makhluk itu tidak berpemulaan. Tapi kami mengatakan imkanul hawadith, ya mungkinnya makhluk-makhluk itu dengan syarat makhluk-makhluk tersebut diawali dengan ketidakadaan, itulah yang tidak ada awalnya. Jadi mungkinnya makhluk-makhluk dengan syarat makhluk-makhluk itu diawali dengan ketidakadaan, nah itu tidak berpemulaan. Dari la bidayatalah ini apa khabarnya ikhwan? Jadi imkanul hawadithi bisyarti kauniha masbuqatan bil adam la bidayatalah. Dan kalau kita perhatikan sebagaimana Syekhul Islam bantah, ini perkataan yang mutanakid, membingungkan. Kenapa? Karena kandungannya berarti, akhwan, sesuatu yang memiliki permulaan, tidak memiliki permulaan. Bagaimana itu? Mereka katakan imkanul hawadith bisyarti kauniha masbuqatan bil adam. Ya, makhluk-makhluk itu dengan syarat diawali dengan ketidakadaan, ya kan? Makhluk itu kan syaratnya memang apa, dia diawali dengan ketidakadaan, ya kan? Ya, makhluk-makhluk yang ada dan sebelumnya tidak ada itu mungkin, mungkinnya makhluk-makhluk yang ada dengan syarat sebelumnya tidak ada itu tidak bermulaan. Bagaimana ini? Kalau awalnya tidak ada, mesti ada permulaan tidak? Mesti. Makanya ini kalam mutanakid. Perkataan Jahmiyah ini kalam mutanakid, yaitu perkataan yang bertolak belakang. Menunjukkan batilnya perkataan itu. Alasannya apa mereka? وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَوَدِثَ عِنْدَنَا تَمْتَنِعُ أَنْ تَكُونَ قَدِيمَةً نَوْءٍ فَلْيَجِبُ حُدُوثُ نَوْعِهَا وَيَمْتَنِعُ قِدَامُ نَوْعِهَا. Yang demikian itu dikarenakan makhluk-makhluk hawadith itu makhlukat. Makhluk-makhluk di sisi kami itu terlarang untuk dia itu qadimatun naw', jenisnya itu qadim. Di sisi kami tidak mungkin ada makhluk apa secara jenisnya itu qadim, tidak berpemulaan. Bahkan wajib untuk apa? Untuk jenisnya itu hudus, yaitu apa? Sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ada. Dan terlarang qidamu naw'iha, yaitu terlarang jenisnya itu jenis yang terdahulu, yang tidak berpemulaan. Lakin la yajibul hudutsu fi waqtin bi'ainih, akan tapi tidak wajib, ya, tidak wajib atau tidak mesti al-hudus itu, yaitu apa, kemunculan dia dari kondisi tidak ada menjadi ada pada waktu tertentu. Fa imkanul hawadithi bi syarti kauniha masbuqatan bil adami la awwalalha bi khilafi jinsil hawadith. Sehingga mungkinnya makhluk-makhluk dengan syarat keadaan makhluk itu diawali dengan ketidakadaan itu tidak ada permulaannya. Ini menurut mereka. Berbeda dengan jinsul hawadith, berbeda dengan jenis makhluk-makhluk secara umum. Ini sekali lagi kalam yang mutanakid, gitu saja sudah. Kalam yang bertolak belakang. Bagaimana sesuatu makhluk dengan syarat diawali dengan ketidakadaan, kok tidak berpemulaan. Maka fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, hab annakum taquluna dzalik. Taruhlah kalian mengatakan demikian. Lakin yuqal, akan tapi dikatakan, imkanu jinsil hawadithi indakum la bidayata lahu bidayah. Imkanu jinsil hawadithi indakum lahu bidayah. Fa innahu sara jinsul hudutsi indakum mumkinan ba'da an lam yakun mumkinan. Walaysa hadzal imkanu walaysa li hadzal imkani waqtun muayyan. Mungkinnya jenis para makhluk di sisi kalian itu memiliki awal. Ya, menurut Jahmiyah, jinsul hawadith maksudnya apa? Secara umum, ikhwan, adanya makhluk secara umum, ya, adanya makhluk secara umum di sisi Jahmiyah itu mesti ada permulaannya, paham? Sebab jenis ya jinsul hudud, jenis adanya makhluk-makhluk itu di sisi kalian itu mungkin, setelah sebelumnya tidak mungkin. Baik. Dan tidak ada untuk kemungkinan ini waktu tertentu, dari yang awalnya tidak ada kemudian mungkin menjadi ada, ini tidak ada waktu yang tertentu. Bal ma min waqtin yufradu illa wal imkanu thabitun qablah. Bahkan tidak ada satu waktu pun yang digambarkan, yang ditetapkan, kecuali kemungkinan itu ada sebelumnya. Paham? Maksudnya apa? Setiap kita tentukan waktu ini, suatu waktu, waktu sebelumnya mungkin tidak makhluk itu ada? Mungkin. Kita tentukan makhluk ada dalam suatu waktu, dan mungkin juga sebelum waktu itu ada, sebelum waktu ini juga makhluk diciptakan. Sehingga fayalzamu dawamul imkan. Maka melazimkan perkataan ini terus menerusnya adanya kemungkinan. Taib. Sehingga kesimpulan dari kalimat ini yaitu dikatakan, apakah mungkin Allah menciptakan semenjak Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan sebagai Al-Khaliq? Tentu jawabannya apa? Naam, iya. Mungkin. Naam. Maka kalau demikian mereka mengatakan adanya apa, makhluk yang tidak memiliki awal. Dan sesuatu yang mungkin, maka apa, kita tidak bisa menolak mesti terjadinya. Paham? Sesuatu yang mungkin terjadi berarti apa, kita tidak bisa untuk meniadakan apa ketika kemungkinan itu betul-betul terjadi. Paham? Wa illa lazima inqilabul jinsi minal imtina ilal imkani min ghairi huduthi syai'. Jika tidak demikian, mengharuskan perubahan suatu jenis dari apa? Kondisi terlarang menjadi kondisi mungkin tanpa terjadinya sesuatu yang apa? Mendorong hal tersebut. Wa ma'lumun anna inqilaba haqiqati jinsil huduthi aw jinsil hawadithi aw jinsil fi'li aw jinsil ihdathi aw ma ashbaha hadha min al ibarat min al imtina'i ila al imkani wa huwa musayyiru dhalika. Apa kalian? Hah? Pakai? Ya. Di sini pakai mim. Lebih gampang pakai apa? Pakai ya tadi. Wa huwa yusayyiru dhalika mumkinan jaizan ba'da an kana mumtani'an min ghairi sababi tajaddudin. Dan merupakan perkara yang diketahui bahwasanya perubahan hakikat jenis hudus, yaitu jenis suatu kejadian yang baru, atau jenis makhluk, atau jenis perbuatan, atau jenis pengadaan, atau yang semisal ini, dari apa, ungkapan-ungkapan, dari kondisi tidak bisa, kondisi terlarang, imtina, menuju kondisi mungkin. Itu apa? Menjadikan hal-hal itu semua menjadi apa? Mungkin dan boleh. Setelah sebelumnya terlarang tanpa ada sebab baru yang muncul. Ini wa hadza mumtani'un fi sharihil aql, yang demikian ini terlarang bagi apa? Bagi akal yang sehat. Maksudnya apa, ikhwan? Perubahan dari suatu kondisi kondisi terlarang menjadi kondisi mungkin tanpa ada sebab yang muncul, ini sesuatu yang tidak sesuai dengan akal sehat. Paham? Ini maksudnya secara ringkas. Nah, dan mereka ini orang-orang Jahmiyah mengatakan perubahan dari sesuatu yang menurut mereka awalnya tidak mungkin menjadi mungkin tanpa ada sebab sedikit pun. Ini tentunya bertentangan dengan kaidah mereka sendiri. Wa huwa aidan inqilabul jinsi minal imtina'i dzati ilal imkani ila imkani dzati. Demikian pula sama merupakan berkah yang bertentangan dengan akal sehat, perubahan jenis dari apa? Al imtina'i dzati. Nah, terlarangnya secara zatnya menuju apa? Kemungkinan secara zatnya. Ini juga tidak bisa. Fa inna dzata jinsil hawadits indahum tasiru mumkinatan ba'da angkanat mumtani'ah. Sebab zat jenis-jenis makhluk di sisi mereka itu menjadi mungkin setelah sebelumnya terlarang. Wa hadzal imqilabu la yahtassu biwaqtin muayyan, dan perubahan ini tidak ada waktu khusus yang mereka tentukan. Fa innahuma min waqtin yuqaddaru ila wal imkanu tsabitun qablah, sebab tidaklah ada waktu yang ditentukan kecuali kemungkinan itu na'am bisa sah sebelumnya, bisa ditetapkan sebelumnya. Fa yalzamu annahu lam yazal hadzal inqilabu mumkinan, fa yalzamu annahu lam yazadil mumtani'u mumkinan, wa hadza ablaghu fil imtina'i min qaulina lam yazalil haditsu mumkinan. Maka melazimkan perkataan mereka itu bahwasanya senantiasa perubahan itu mungkin. Perubahan dari apa? Kondisi mumtani' menjadi mungkin, mungkin. Sehingga melazimkan bahwasanya terus-menerus sesuatu yang mumtani' itu mungkin jadinya. Paham? Paham? Sesuatu yang terlarang itu senantiasa terus-menerus menjadi sesuatu yang mungkin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin terus-menerus. Akhirnya mumet. Ya. Nah, akhirnya ini adalah sesuatu yang apa? Yang sangat tidak mungkin jadinya. Paham? Makanya dikatakan oleh Syekh, wa hadza ablaghu fil imtina', dan ini lebih apa? Lebih parah dari sisi apa? Sisi ketidakbisaannya, ketidakmungkinannya. Bagaimana sesuatu yang tidak mungkin terus-menerus menjadi mungkin? Oh, namanya tidak mungkin, bagaimana mungkin? Sesuatu yang tidak mungkin harusnya tidak mungkin terjadi, ya tidak? Tapi mereka tidak, sesuatu yang tidak mungkin itu berubah menjadi mungkin tanpa ada sebab. Dan setiap waktu yang ditetapkan, ya sesuatu, setiap waktu yang ditetapkan, mesti sebelumnya itu masih ada kemungkinan perubahan itu. Berarti kalau demikian, sesuatu yang tidak mungkin itu senantiasa mungkin untuk menjadi mungkin. Akhirnya perkataannya, nah, sangat tidak mungkin. Paham tidak? Ini imkan dan imtina, antum pahami dengan baik. Makanya dikatakan oleh Syekh, hadza ablaghu fil imtina min qaulina lam yazalillah hadithu mumkinan. Dan ini lebih dahsyat dari sisi ketidakmungkinannya daripada perkataan kita atau perkataan kami Imam Ibn Abil Iz, yaitu lam yazalil haditsu mumkinan, senantiasa makhluk-makhluk itu mungkin adanya. Paham? Setiap kita tetapkan suatu makhluk, berarti mungkin sebelumnya ada makhluk. Paham? Ini lebih mending, ya kan, daripada perkataan mereka senantiasa sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Naam. Faqat lazimahum fima farru ilaihi ablahu mimma lazimahum fima farru minhu. Nah, ini akibat mereka mengedepankan akal. Sehingga naam, menjadi apa? Keharusan mereka untuk apa? Menerima hal-hal yang mereka sebenarnya ingin lari darinya dengan kelaziman yang lebih parah daripada apa? hal-hal yang mereka namakan. Faqat lazimahum fi ma farru ilaihi ablaghu mimma lazimahum fi ma farru minhu. Nah, maka jadinya apa? Mereka mendapatkan konsekuensi pada hal-hal yang mereka lari kepadanya dengan konsekuensi yang lebih parah daripada apa? Konsekuensi perkara yang mereka ingin lari darinya. Ingin melarikan diri dari suatu hal jatuh kepada apa? Perkara yang lebih parah. Ini maksudnya. Fa'innahu yuqalu kaunul hadithi mumkinan. Wa yuqalu anna hadzal imkanu lam yazal. Sebab sesuatu yang bisa dimasukkan ke dalam akal, sesuatu yang masuk akal, yaitu kondisi makhluk-makhluk itu mungkin. Dan apa? Juga masuk akal bahwasanya kemungkinan ini senantiasa ada, ya kan? Masuk akal. Naam. Taib. Wa amma kaunul mumtani'i mumkinan fa huwa mumtani'un fi nafsih. Adapun sesuatu yang tidak mungkin itu kok mungkin? Ini sesuatu yang apa? Yang tidak mungkin. Ya, pada asalnya sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana sesuatu yang mumtani', sesuatu yang tidak mungkin berubah menjadi sesuatu yang mungkin tanpa ada sebab? Dari awal dikatakan tidak mungkin. Berarti kalau menjadi mungkin berarti tidak bisa dikatakan tidak mungkin, ya tidak? Ya tidak, Zakaria. Konsentrasi ini. Nah, fakaifa idza qila lam yazal imkanu hadzal mumtani'. Terus bagaimana lagi kalau dikatakan senantiasa sesuatu yang mungkin itu tidak mungkin? Ini juga lebih parah lagi, ya kan? Nah, lam yazalil mumtani' mungkinan, ini parah. Lebih parah lagi apa? Lam yazal imkanu hadzal mumtani'. Ya, terus menerus kemungkinan ini apa? Tidak mungkin, terlarang. Berarti ya enggak bisa. Wa hadza mabsutun fi mawdhi'in, dan ini dijabarkan di tempatnya masing-masing untuk membantah ahli kalam. Fal hasil sekarang intinya. Sudah, biarkan tadi. Nah, mungkin ada yang paham, mungkin ada yang tidak. Nah, saya dan tidak mungkin paham semua. Baik. Qala fal hasil anna naw' al hawadithi hal yumkinu dawamuha fil mustaqbali wal madhi am la. Ini sekarang penjabaran dari apa? Dari mata ahli sunnati wal jamaah. Kalau tadi Ibn Abil Is menjabarkan apa untuk membantah dulu pendapat-pendapat dari ahli bidah. Kesimpulannya sebenarnya naw'ul hawadith, ya jenis makhluk ini, apakah mungkin terus-menerusnya fil mustaqbal pada masa yang akan datang, wal madhi dan juga pada masa yang telah lewat, ataukah tidak? Au fil mustaqbali faqat, apakah kemungkinan kekekalan makhluk itu hanya ada pada mustaqbal saja? Awil madhi faqat, ataukah di waktu yang madhi saja, dalam artian bahwasanya jenis makhluk itu ada. Nah, jenis makhluk itu telah ada semenjak awal. Tidak bisa kita menetapkan kapan awalnya, paham? Ataukah seperti itu saja, yaitu di waktu madhi saja? Fihi salah satu aqwalin ma'rufatin li ahlin nadari minal muslimin wa ghairihim. Padanya ada tiga pendapat yang dikenal di kalangan ahli nazar, dari kalangan kaum muslimin dan selain mereka. At'afuha, dan yang paling lemahnya, qaulu man yaqul la yumkinu dawamuha la fil madhi wa la fil mustaqbal. Yang paling lemahnya pendapat orang yang mengatakan tidak mungkin terus menerusnya ada makhluk, baik itu di zaman madhi maupun di zaman mustaqbal. Nah, ini pentingnya mengetahui makna madhi mustaqbal. Jadi sangat erat hubungannya dengan lughah. Mereka yang menolak, ikhwan, Naam, dawamul hawadits fil madhi wal mustaqbal ka qauli Jahm bin Sufwan wa Abi Hudzail al-Alab. Seperti pendapat Jahm bin Sufwan dan Abi Hudzail al-Alab. Abi Hudzail ra'sul Mu'tazilah. Muhammad ibn al-Hudzail al-Basri. Apa alasan dua orang yang tersesat ini, akhwan? Alasannya apa? Apabila terlarang tasalsul fil madhi, maka wajib juga apa? Terlarangnya tasalsul fil mustaqbal. Dengan alasan apa? Otaknya mengatakan, dari akalnya apa? Malahu ibtida' yajibu an yakuna lahu intiha. Ini sesuatu yang ada permulaannya mesti harus ada akhirnya menurut mereka. Kalau ingin tidak ada akhir, berarti harus tidak ada permulaan. Itu mereka. Jadi alasannya, karena sesuatu yang ada permulaan, mesti harus ada akhirnya. Baik. Lalu perbedaan pendapat kedua orang yang sesat ini apa? Nah, kalau Jahm bin Sufwan mengatakan, bifana il jannati wan na. Berarti menurut mereka, surga dan neraka nanti akan musnah. Nah, jelas Jahm bin Sufwan mengatakan demikian. Sebagaimana makhluk itu ada awalnya, maka semuanya juga akan ada akhirnya. Berarti surga dan neraka nanti akan musnah, hilang. Dalam artian ada akhirnya mesti. Adapun Abu Hudzail tidak menegaskan naam bahwasanya surga dan neraka fana. Tapi apa? Mereka dia mengatakan lebih aneh lagi, yaitu apa? Qala bingkitai harakati ahlil jannati wa ahlil nar. Nah, yaitu apa? Ada masa di mana apa? Semuanya kemudian berhenti. Berhenti. Yang ahli surga yang lagi makan, ini sudah berhenti jadi patung semua mungkin. Entah bagaimana. Jadi, nah, ada waktu di mana semuanya berhenti. Alam itu sudah semuanya, akhirat sudah berhenti semua, enggak ada apa-apa. Nah ini pendapat dua ahli batil ini. Dan ini ad'aful qawl dalam masalah tasalsul. Dan kita sangat jelas apa? Bisa memahami batilnya pendapat itu. Wathaniha, dan pendapat yang kedua. Qawlu man yakulu yumkinu dawamuha fil mustaqbal dunal madhi. Yang kedua mengatakan, naam, mungkin kekekalannya pada arah mustaqbal atau pada zaman yang akan datang. Jadi pada zaman yang akan datang terus menerus, naam, mungkin, naam, untuk kekal. Dalam artian, sebagaimana Allah tetapkan apa, surga dan neraka untuk kekal. Berarti apa? Naam, yumkin dawamuha fil mustaqbal. Paham? Dunal madhi, bukan pada waktu madhi. Adapun waktu madhi, menurut mereka tidak mungkin. Kenapa? Karena waktu madhi itu harus ada permulaannya. Makhluk itu harus ada permulaannya untuk mereka. Tapi kalau untuk mustaqbal, mereka mengatakan karena ada dalil yang mengatakan kekal, khalidina fiha abada, berarti mungkin untuk kekal di waktu mustaqbal. Paham? Kaqauli katsirin min ahli al-kalam, seperti pendapat kebanyakan ahli al-kalam. Wa man wafaqahum min al-fuqaha'i wa ghairihim, dan siapa saja yang mencocoki mereka dari kalangan fuqaha dan selain mereka. Wasalith, pendapat yang kedua. Wasalith, pendapat yang ketiga. Qaulu man yaqul yumkinu dawamuha fil madhi wal mustaqbal. Mungkinnya kesinambungan tersebut, yaitu terus menerusnya ada pada zaman madhi, demikian pula pada zaman mustaqbal. Nah, jadi tasalsul fil madhi mungkin, tasalsul fil mustaqbal juga mungkin. Ini pendapat yang ketiga, kama yaquluhu a'immatul hadith. Sebagaimana telah mengatakan yang demikian itu imam-imam ahli hadith. Naam. Hiya minal masailil kibar, dan ini termasuk apa? Masail kibar, termasuk permasalahan besar. Makanya tidak dibahas di kitab-kitab dasar, ya kawan. Naam. Dan Syekhul Islam bahkan mengatakan, naam, bukan hanya sekedar mungkin, tapi apa? Biwujud bidzalik. Naam, yaitu wajib untuk meyakini, naam, bukan hanya sekedar mungkin. Naam, yaitu wujubu dawamiha fil madi wal mustaqbal. Kenapa? Li'anna i'tiqadal kamali fi haqqillah wajib. Kenapa? Karena meyakini kesempurnaan pada hak Allah itu sesuatu yang wajib, ya tidak? Naam. Wa lam yakul ahadun yumkinu dawamuha fil madi dunal mustaqbal, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan memungkinnya untuk terus-menerus di waktu madi tapi tidak mungkin di waktu mustaqbal. Ini jelas naam batilnya juga, karena bertentangan dengan nas. Tidak ada orang yang mengatakan demikian. Berarti seharusnya kalau dibikin secara apa? Secara pengkalian akli, kan harusnya ada 4 pendapat, ya tidak? Nah, tapi yang ada orang yang mengatakan cuma 3, yaitu mungkin di waktu mustaqbal, madi tidak. Kemudian apa? Tidak mungkin di waktu madi dan mustaqbal. Kemudian yang ketiga apa? Mungkin untuk madi dan mustaqbal. Baik. Wala syakka anna jumhurul alimi atau alam, ya. Alim. Alam. Wala syakka anna jumhurul alami min jami'il tawa'ifi yaqulun inna kullama siwallahi ta'ala makhlukun kainun ba'da an lam yakun. وهذا قول الرسل واتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. Sekarang setelah kita tahu pembagian manusia, sekarang beliau mulai menjabarkan, ya, masalah ini. Tidak syak bahwasanya jumhur dari orang-orang yang ada dari semua tawaif, atau bisa alim juga namanya. Jadi jinsul alim, yang sebenarnya lebih mudah untuk jumhurul ulama, penggunaannya biasa seperti ini. Bahwasanya jumhurul ulama dari semua taifah yang ada mengatakan bahwasanya semua apa-apa selain Allah adalah makhluk. Ya kan? Makanya bukan hanya sekedar alim saja ini, tapi alam, yaitu jumhurul makhluk, mayoritas para makhluk. Mungkin itu yang diinginkan oleh Syekh. Jadi mayoritas para makhluk dari semua golongan-golongan mengatakan semua selain Allah adalah makhluk. Kainun ba'da alam yakun, yang ada setelah sebelumnya tidak ada. Dan ini adalah pendapat atau perkataan para Rasul serta pengikutnya dari kalangan kaum muslimin, bahkan Yahudi, Nasara dan selain mereka. Selain Allah, ya makhluk. Wa minal ma'lumi bil fitrah anna kaunal maf'uli muqarinan li fa'ilihi lam yazal wa la yazalu ma'ahu mumtani'un muhal. Dan merupakan perkara yang telah diketahui secara fitrah bahwasanya adanya maf'ul, maf'ul itu apa? Yang dikenai pekerjaan. Naam. Kaunul maf'ul anna kaunal maf'uli muqarinan li fa'ilihi lam yazal wa la yazalu ma'ahu mumtani'un muhal. Perkara yang diketahui secara fitrah bahwasanya adanya maf'ul yang menyertai, ya, keberadaannya itu berbarengan, muqarin itu berbarengan. Paham? Bareng. Keberadaan maf'ul berbarengan dengan fa'ilnya dalam kondisi apa? Senantiasa dan terus-menerus berbarengan dengannya, itu adalah sesuatu yang mumtani', sesuatu yang terlarang dan sesuatu yang muhal, tidak mungkin. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Karena apa? Fa'il ya mesti lebih dulu, ya tidak? Ada enggak fa'il dan maf'ul langsung berbarengan akan muncul? Enggak bisa. Naam. Ini muqarin, yang muqarin, yang berbarengan. Sebagaimana juga nanti akan kita ketahui keberadaan Allah, adanya Allah yang azali, Allah al-awwal, ya tidak? Kemudian naam, adanya Allah berbarengan dengan adanya makhluk, mungkin enggak? Ini sesuatu yang enggak mungkin. Paham? Kenapa? Karena azali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu azali, enggak mungkin antara khalik dan makhluk berbarengan adanya. Paham? Ini dulu. Naam. Dipahami? Berarti nanti akan ada, naam, yang harus kita pahami akhwani fillah, kondisi iktiran. Ini baru di bahas kondisi iktiran secara fitrah itu tidak mungkin. Iktiran itu berbarengan. Ya kan? Kemudian yang kedua, ikhwan, yang harus diantum pahami kondisi apa? Tarahi. Iktiran itu keberadaan dua hal yang berbarengan, itu iktiran. Tarahi, tarahi itu adalah apa? Keberadaan dua perkara di mana yang satunya datang setelah yang pertama. Paham? Ini tarahi dengan adanya jeda. Seperti misalnya apa? Ja'a Zaidun tsumma Amrun. Maka datangnya Amr itu setelah apa? Setelah Zaid, dan ada apa? Ada muhlah, ada waktu. Itu tarahi namanya. Nah, tarahi ini dalam pembahasan tasalsul ikhwan juga sebagian mereka ada yang berpendapat demikian, yaitu berarti Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah itu azali, ya tidak, tidak berpemulaan, tidak ada awalnya. Kemudian ada jeda waktu, ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mencipta, setelah itu menciptakan. Paham? Ini namanya tarahi. Naam. Taib. Di mana ada jeda waktu, dan ini pendapat sebagian Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Qullabiyah. Di mana mereka mengatakan Allah bersifat secara azali, tapi apa? Tidak berkehendak untuk melakukan sesuatu, tidak berkehendak untuk melakukan, kemudian setelah itu berkehendak untuk melakukan. Jadi Allah telah bersifat memang secara azali, kemudian apa? Ada waktu di mana Allah tidak mencipta, setelah itu ingin menciptakan. Disitulah baru permulaan makhluk. Paham? Nah, pendapat tarahi ini juga ikhwan nanti akan kita lihat. Nah, pendapat yang dipilih Imam Thahawi sebagaimana dalam matan. Nah, dalam matan istafada ismal khaliq, ya kan? Allah dinamai khaliq walaupun tidak ada makhluk, menunjukkan adanya tarahi. Paham? Ini pendapat Thahawi. Dan pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang hak yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Al-Taimiyah. Naam, walaupun karena itu beliau dituduh berpemahaman filsafat. Pendapat at-taqib. Jadi ada tiga, iqtiran, tarahi, dan apa? Taqib. Taqib itu adalah apa? Maji'u syai' ba'da akhar min ghairi ma muhlah. Yaitu datangnya sesuatu setelah yang lainnya tapi tidak ada jeda. Paham? Tapi apa? Datang setelahnya. Paham? Nah, seperti apa? Adanya jenis makhluk. Adanya jenis makhluk. Adanya jenis makhluk itu tentu setelah Allah. Ya tidak? Karena Allah pencipta. Tidak mungkin berbarengan dengan Allah. Paham? Tidak mungkin berbarengan dengan Allah. Kalau yang kedua tadi, adanya makhluk setelah Allah, tapi ada waktu di mana Allah tidak menciptakan. Ini mungkin tidak? Secara akal mungkin. Kalau yang awal tadi secara akal tidak mungkin. Kalau yang kedua secara akal mungkin, tapi bertentangan dengan kesempurnaan Allah. Bagaimana dikatakan ada waktu di mana Allah tidak apa, tidak bersifat, tidak melakukan sesuatu apapun, nganggur. Paham? Ini bertentangan dengan sifat kesempurnaan. Paham? Kemudian yang ketiga at-taqib, yaitu apa? Di mana adanya makhluk ini setelah Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ada jeda. Makanya Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan fa innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi tidak ada jeda sama sekali. Fa di sini memiliki makna ta'kid. Naam. Jadi makhluk-makhluk ini tidak mungkin sebelum Allah, tidak mungkin pula berbarengan dengan Allah. Tapi naam, adanya penciptaan, kehendak dan kudrah itu melazimkan adanya apa? Adanya dampak. Bagaimana Allah bersifat dengan sifat mencipta, sifat maha kuasa, kemudian tidak ada makhluknya. Ada waktu di mana tidak punya makhluk. Mungkin tidak ini? Sesuatu yang bertentangan dengan apa? Dengan kesempurnaan Allah. Oleh karena itulah, naam, adanya asar dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mesti tanpa tarahi, min ghairi tarahi, tanpa adanya jeda. Naam, seperti apa misalnya seorang mengatakan, "Naam, kasartu zujaja fankasar." Ketika dia memecah, maka apa akibatnya? Pecah. Bagaimana aku memecah kaca, kemudian setelah itu lama baru pecah? Naam. Saya tidak bisa. Nah, disinilah yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kemudian beberkan mazhab ini, ikhwan, atau pembahasan ini dengan naam sangat kuat. Walaupun sebagian yang tidak paham kemudian menuduh Syekhul Islam berkeyakinan dengan apa? Dengan kidamul alam, yaitu azalinya alam ini. Naam, dalam artian berarti Syekhul Islam berpemahaman dengan pemahaman filsafat juga. Dituduhnya demikian. Ini untuk penggambaran biar kita besok ketika membaca apa yang disebutkan di sini sudah gambar. Jadi ada tiga kondisi, iktiran, kemudian apa? Tarahi dan apa? Ta'qib. Dan yang hak itu apa? Yang ta'qib. Di mana adanya makhluk jelas setelah Allah tapi tidak ada jeda waktu. Paham? Nah, inilah yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'al lima yurid. Senantiasa Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Paham? Dan Allah senantiasa berkehendak, ya kan? Allah disifati dengan sifat iradah semenjak azali. Paham? Berarti juga Allah senantiasa melakukan perbuatan semenjak azali juga. Berarti juga adanya makhluk, na'am, ya kita tidak bisa menentukan awalnya. Paham? Kita tidak bisa menentukan awalnya. Jadi tasalsul fil madi wal mustaqbal itu sesuatu yang mungkin, bahkan sesuatu yang wajib berdasarkan naam dalil-dalil baik naqli maupun akli. Dan ini pendapat ahli hadis yang dibela secara kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau runtuhkan pendalilan-pendalilan ahli kalam wal mu'tazilah wal jahmiyah. Pahami dengan baik. Barakallahu fikum. Naktai bihada subhanakallah wa bihamdika asyhadu